Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM untuk Bandung dan sekitarnya, juga para pendengar radio kita di 94,3 FM Cirebon, dan para pendengar radio Islamic Center Binbaz di 107,8 FM Yogyakarta. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang rukun iman. Dan kita baru berkutat pada rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sudah 3 poin dari cakupan iman kepada Allah yang sudah kita bahas. Pertama, iman terhadap keberadaan Allah Azza wa Jalla, yang didalili oleh 4 dalil yang sudah kita terangkan. Kedua, iman kepada rububiyah Allah, yaitu meyakini tentang Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, pengatur seluruh alam, sebagai raja dan penguasa yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat, yang memberi madarat, dan seterusnya. Itu juga sudah kita bahas. Dan poin terakhir yang sudah kita bahas adalah beriman kepada uluhiyah Allah, yaitu meyakini Allah satu-satunya ilah, Allah satu-satunya sesembahan. Sekarang kita masuki pembahasan tentang iman kepada Allah pada poin yang keempat, yaitu beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla punya nama-nama dan sifat-sifat. Namanya bagi Allah dan juga sifatnya tidak boleh kita karang-karang sendiri, tidak boleh ditetapkan berdasarkan otak atau perasaan, tapi nama dan sifatnya haruslah nama dan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri, baik dalam Al-Quranul Karim atau yang ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka setiap nama dan sifat yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifatnya dalam Quran, itulah yang kita tetapkan sebagai nama dan sifat bagi Allah. Juga nama dan sifat yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, itu juga kita tetapkan sebagai nama dan sifat bagi Allah azza wajalla. Karena dua-duanya wahyu. Allah lah yang tahu tentang dirinya sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Allah, bukan berdasarkan dari otak atau perasaan beliau sendiri. Adapun kita tidak boleh menetapkan nama dan sifat bagi Allah yang didasarkan pada otak dan perasaan kita. Karena apa? Karena kita tidak tahu tentang Allah yang gaib. Oleh karena itu, membicarakan Allah dengan otak kita, dengan perasaan kita, berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan ini dosanya besar. Bahkan dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengungkapkan hal ini dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya wa an tusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'alallahi ma la taf'alun ama la ta'lamun. Afwan. Kata Allah Azza wa Jalla, ucapkan oleh Muhammad, Allah hanyalah mengharamkan atas diriku pertama al-fawahish, perbuatan-perbuatan fahisyah, baik yang zahir ataupun yang batin, perbuatan-perbuatan keji. Kedua, wal-ithma, al-ithm atau dosa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dosa yang dimaksud adalah maksiat. Dosa yang hanya merugikan diri sendiri, tapi tidak merugikan orang lain. Seperti umpamanya mabuk, seperti umpamanya berjudi, seperti umpamanya berzina. Semuanya itu hanya merugikan diri sendiri tapi tidak merugikan orang lain. Yang ketiganya al-baghya. Al-baghya itu kedzaliman kepada orang lain. Dirinya untung, orang lain yang rugi. Seperti mencuri, merampok, atau menghina, atau memfitnah, menggibahi, dan yang sejenisnya, itu al-baghya. Itu dosa yang ketiga. Dan yang keempat, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan, kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Dan terakhir, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Jadi lima dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dimulai dari dosa besar dengan kadar terkecil terlebih dahulu, lalu menuju atau berurutan ke yang lebih besar. Yang dosa terkecil di antara dosa-dosa besar yang disebutkan di dalam ayat ini, pertama adalah fawahish, ma dhahara minha wa ma batan, yaitu perbuatan-perbuatan keji. Yang kedua, dosa yang merugikan diri sendiri. Yang ketiganya, baghya, yaitu dosa yang merugikan orang lain. Yang keempat, yang lebih besar lagi daripada itu, adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Dan yang terakhir, yang lebih besar lagi dosanya daripada itu, dari dosa terbesar, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Termasuk di antara perbuatan berbicara tentang Allah tanpa ilmu ini adalah menetapkan nama dan sifat bagi Allah dengan otak, dengan pikiran kita sendiri, dengan logika kita sendiri, dengan perasaan kita sendiri yang direka-reka. Karena apa? Karena kita tidak tahu tentang Allah. Allah tidak terlihat, tidak terjangkau oleh panca indera kita, tidak terdengar. Allah gaib dari kita, maka kita tidak boleh menetapkan nama dan sifat bagi Allah hanya berdasarkan otak atau perasaan, hanya berdasarkan akal. Maka kita membatasi nama dan sifat Allah sebatas yang nama-nama dan sifat itu Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka itulah cara kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah poin pertama dari beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua, ya. Nama-nama Allah Azza wa Jalla itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya saking banyaknya. Kekeliruan mayoritas umat Islam menyatakan bahwa nama-nama Allah yang disebut Al-Asma'ul Husna itu ada 99 nama. Tidak lebih dan tidak kurang. Itu kekeliruan. Kenapa bisa keliru begitu? Karena salah di dalam memahami salah satu hadis yang sahih bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innalillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa orang yang mengihsa? Saya tidak terjemahkan dulu ihsa ya. Sebab orang banyak salah faham. Siapa yang mengihsa kepada 99 nama itu dia masuk surga. Dan sungguhnya Allah itu witir dan menyukai yang witir. Witir itu ganjil. Dari hadis ini ada dua kesalahpahaman orang. Pertama, mereka menyatakan dari hadis ini bahwa nama Allah hanya 99. Itu kesalahpahaman yang pertama. Kesalahpahaman yang kedua adalah memahami makna ihsa yang hadis ini mengatakan man ahsaha dakhala jannah, siapa yang mengihsa terhadap 99 nama itu dia masuk surga. Oleh orang difahami mengihsa ini menghafal. Siapa yang menghafalkannya maka dia masuk surga. Akhirnya orang-orang berlomba-lomba menghafalkan Asmaul Husna yang 99. Dilagukan biar cepat hafal. Karena biasanya lebih cepat hafal dengan dilagukan, dengan dinasyidkan. Hafal aja 99 nama. Surga aja di tangan. Ini kesalahpahaman yang kedua. Nah, kita bahas di mana letak kesalahpahaman yang pertama dan yang kedua ini. Adapun letak kesalahpahaman yang pertama bahwa nama Allah 99 berdasarkan hadis ini keliru dari dua sisi. Sisi pertama dari susunan bahasa atau susunan kalimat. Di dalam hadis ini Allah menyatakan, Rasul SAW mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang mengihsa kepada 99 nama ini dia masuk surga. Makna hadis ini adalah Allah memiliki sekian banyak nama. Tapi di antara sekian nama ini ada 99 yang siapa yang mengihsa terhadap 99 nama ini dia masuk surga. Jadi di antara sekian banyak nama-nama Allah ada 99. Siapa yang mengisah kepada 99 ini dia akan masuk surga. Dia di selain 99 nama Allah banyak lagi. Samalah dengan mengatakan begini, saya punya uang 1 juta yang akan saya berikan kepada siapa saja yang hafal 10 juz Al-Quran. Apakah itu berarti uang saya hanya 1 juta? Enggak, banyak lebih dari itu. Cuma di antara sekian banyak uang saya sisihkan 1 juta yang akan saya berikan kepada yang hafal 10 juz. Umpamanya contohnya begitu. Uang saya bukan hanya 1 juta-1 jutanya. Nah, makanya kalimat hadis itu tidak inna asma Allah tis'un wa tis'una isman. Tidak begitu, sesungguhnya nama Allah adalah 99. Tidak begitu. Tapi dikatakan sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Siapa yang mengihsa 99 nama ini dia masuk surga. Mana keterangannya bahwa nama Allah itu banyak dan tidak ada yang mengetahuinya, saking banyaknya, kecuali Allah Azza wa Jalla. Diterangkan di dalam banyak hadis lain, di antaranya sebuah hadis ya yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ma asaba ahadan hammun wala huznun, faqala Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qadauk as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu huznahu wa hammahu wa abdalahu makanahu farja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang ditimpa keresahan atau kesedihan. Coba ini hafalkan bagi para pendengar radio Roja, radio kita, radio Islamic Center Bin Bas Jogja. Hafalkan ini doa kesedihan di saat kita resah, kita sedih, kita stres, kita depresi karena banyak permasalahan gitu ya. Sehingga ketidaktenangan, ketidaknyamanan itu mendominasi pikiran dan perasaan kita. Coba baca doa yang berikut ini. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang ditimpa keresahan atau kesedihan lalu dia berdoa dengan doa sebagai berikut, Allahumma inni abduka wabnu abdika, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu dan anak dari hamba laki-lakimu, wabnu amatika dan aku anak dari hamba wanitamu, ibu kita itu hamba bagi Allah, hamba wanita, nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada dalam genggaman tanganmu, madin fiyya hukmuk, telah pasti berlaku diriku hukummu, adlun fiyya qadauk, dan telah adillah dalam diriku ketetapanmu. Nah, coba perhatikan kalimat berikutnya, as'aluka bikullis min huwa laka sammaita bihi nafsak, aku meminta kepadamu dengan menyebut nama-nama, semua nama yang engkau namakan dirimu dengan nama itu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang hanya engkau saja yang mengetahuinya dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Nah, coba perhatikan kalimat ini. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu nama itu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Sedangkan nama-nama bagi Allah yang hanya Allah yang tahu saja, yang ada dalam ilmu ghaib yang ada di sisi Allah, orang enggak tahu, malaikat enggak tahu, semua yang lain enggak tahu, hanya Allah. Isti'tsar. Isti'tsar itu monopoli, hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang lain selain Allah yang tahu. Oleh karena itulah, maka nama-nama Allah sebenarnya sangat-sangat-sangat banyak. Berapa jumlahnya tidak tahu, hanya Allah yang tahu berdasarkan hadis ini. Awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Agar engkau menjadikan Quran yang azim sebagai pelipur, sebagai apa namanya, penenang hatiku, sebagai penerang dadaku, gitu ya, sebagai pelapang kesedihanku dan penghilang keresahanku. Nah, titik sampai di sana doanya, maka siapa orang yang ketika sedih, ketika resah membaca doa itu, Allah akan hilangkan segera kesedihannya, dan Allah akan gantikan dengan kesenangan, ketenangan, dan kebahagiaan. Allah yang memberi kita kesedihan, Allah juga yang telah memberikan kepada kita cara untuk bisa dilepaskan dari kesedihan, Allah juga yang melepaskan kesedihan itu dari diri kita. Coba lihat umpama dalam surah Qaf, Allah berfirman, wa annahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah lah yang membuat kamu itu tertawa atau menangis. Kenapa kita tertawa? Sebab kita dibuat tertawa oleh Allah. Dijadikan kita tertawa. Dengan cara apa? Dengan cara diberi kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Akhirnya kita tertawa gitu. Tapi wa'abka, Allah juga yang membuat kamu menangis. Kenapa kita menangis? Kenapa seorang menangis? Allah lah yang membuat dia menangis. Dengan cara bagaimana Allah membuat dia menangis? Tergantung siapa dia. Kalau dia orang mukmin, dia orang muttaqin, dia dekat dengan Allah, Allah membuat dia menangis dengan cara diberikan rasa takut yang mendalam kepada murka dan azab Allah. Karena itu hatinya bergetar dan menangis atas dosa-dosanya. Kalau dia bukan orang mukmin gitu ya, diberi aja kesedihan, musibah, mewek dia. Nangis dia. Ya, jadi yang ngatur perasaan kita, yang ngatur hati kita, Allah. Bukan diri kita. Allah menggenggam seluruh hati Bani Adam di antara kedua jarinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba Bani Adam baina usbu'aini min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha ka qalbi rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha." Sesungguhnya Allah, sesungguhnya hati-hati Bani Adam berada di antara kedua jari, di antara jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu sekehendak hati, sekehendak Allah. Hatinya, hati seluruh manusia Allah bolak-balikan, sekehendaknya. Makanya di antara doa-doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Jadi Allah yang mengatur hati, termasuk apakah hati itu senang atau sedih, bahagia atau menderita. Kalau seseorang hatinya tiba-tiba menderita karena ada satu sebab, Allah yang membuat dia menderita. Kalau kita ingin ya penderitaan, kesedihan itu segala hilang dari diri kita, coba lihat bagaimana caranya agar kesedihan kita dihilangkan oleh Allah. Oh, ternyata salah satunya membaca doa ini nih. Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak Au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya, itu doanya. Ya Allah, sungguhnya aku hambamu. Aku anak dari hamba laki-lakimu. Anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada dalam genggaman tanganmu. Telah berlalu pada diriku hukum-hukummu. Telah adil pada diriku semua ketetapanmu. Aku meminta kepadamu dengan menyebut semua nama yang engkau telah menamai dirimu dengan nama itu, atau nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, atau dengan nama-nama yang hanya engkau sendiri yang mengetahuinya dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu, agar engkau menjadikan Quranul Azim ini sebagai penenang hatiku, sebagai penerang dadaku, sebagai pelapang kesedihanku, dan sebagai penghilang bagi keresahanku. Maka Rasul selesai menyatakan Allah akan hilangkan kesedihannya ketika itu juga, dan Allah akan gantikan dengan kebahagiaan. Nah, hadis ini menceritakan bahwa ya, jumlah nama-nama Allah itu hanya Allah, bukan terbatas hanya 99 saja sebagaimana yang banyak difahami orang. Itu kesalahpahaman pertama. Nama Allah bukan hanya 99 tapi sangat banyak ya. Tapi di antara banyak nama Allah ada 99. Siapa yang mengihsa? Apa makna mengihsa? Mengihsa kata Asy-Syaikh Al-Allamah Ali Al-Hakim dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul, maknahu al-qiyamu bihaqqiha wal-amalu bimuqtadhaha jami'aha, wa hadzal ma'na yastalzimu ma'rifataha kullaha wal-ihathah bima'aniha. Makna mengihsa adalah melaksanakan seluruh hak dari nama-nama ini dan mengamalkan isi kandungannya semuanya. Mengihsa artinya mengamalkan, mengaplikasikan nama-nama itu. Dan mengaplikasikan itu wajib dilandasi oleh mengetahui makna dan maksud dari nama-nama itu. Contoh, siapa orang yang mengetahui salah satu di antara nama Allah adalah alim gitu ya. Allah itu alim. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mengetahui bahkan isi bisikan dada manusia. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati mereka. Kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher mereka sendiri. Jadi salah satu di antara nama Allah adalah Alim, Sami' gitu ya, Basir. Dan itu nama sekaligus sifat. Orang yang mengetahui, meyakini nama Allah Alim, mengawasi, melihat, mendengar, mengetahui, termasuk hati, bisikan hati, maka dia tidak akan melakukan perbuatan maksiat secara sengaja dan direncanakan karena pasti tahu Allah akan apa? Mengetahuinya, mengawasinya. Lahirlah sikap muraqabah. Apa arti muraqabah? Merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diaplikasikan. Itu ihsa. Makanya dalam ihsa terkandung makna pertama, memahami arti atau makna dari asma Allah tersebut. Kedua, meyakini, dan yang ketiga mengaplikasikan. Itulah ihsa. Siapa yang ihsa kepada 99 nama itu, maka dia akan masuk surga. Jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Nah, berdasarkan hal itulah Maka kalau orang hanya hafal Asmaul Husna yang 99, tapi ada tapinya, dia tidak mengetahui maknanya, bahkan tidak mengaplikasikan kandungan isi dari Asmaul Husna tadi, ya nggak akan ada jaminan surga. Hafal Asmaul Husna karena dilagukan gitu ya, dinasyidkan, tapi dia minta-minta selain kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia selalu bermaksiat seolah-olah Allah tidak melihat dan mengetahui serta mengawasinya. Maka hafalannya bertolak belakang dengan isi dari apa yang dia hafalkan. Nah, itulah makna dari bahwa Allah memiliki 99 nama. Timbul pertanyaan, apa saja ke-99 nama ini? Apakah seperti yang banyak dihafal orang melalui nasyid-nasyid selama ini? Ataukah itu nama-namanya seperti yang ditulis di dalam jilid dari mushaf-mushaf Al-Quran gitu ya? Yaitu Allah, Rabb, Al-Ilah, Al-Wahid, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Awwal, Al-Akhir, seterusnya sampai 99, maka tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan secara rinci tentang 99 nama ini. Akan tetapi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya beliau menetapkan 99 nama ini. Akan tetapi dikomentari oleh para ulama, wala syakka anna hadza ijtihadun min Ibnu Hajar rahimahullah. La yumkinuna al-qat'u bi anna hadhihi at-tis'una isman al-maqsud. Kata para ulama, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah ijtihad dari Al-Imam Ibnu Hajar itu sendiri. Tidak mungkin kita memastikan itulah 99 yang dimaksud, karena tidak adanya hadis yang sahih yang menyatakan hal itu. Berdasarkan hal itulah, maka didapati ada beberapa nama Allah di dalam Al-Quran, tapi tidak tercantum dalam 99 nama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Seperti dalam Al-Quran, ya, disebutkan salah satu sifat Allah Dzur-Rahmah, Dzul-Quwwah. Kedua-duanya itu sifat Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, tapi tidak ada di dalam apa yang ditetapkan oleh Imam Ibnu Hajar tadi. Contoh umpamanya di dalam surah Adz-Dzariyat, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Ini sifat Allah. Kalau dzul jalali wal ikram di dalam yang ditetapkan oleh Imam Ibnu Hajar ada, tapi innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, dzul quwwatil matin tidak ada. Atau dalam surah Al-Kahfi umpamanya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-58 menyatakan wa rabbukal ghafur dzur rahmah. Rabbmu itu Maha Ghafur dan Dzur Rahmah, pemilik rahmat. Ini juga tidak ada dalam kitab yang ditetapkan Imam Ibnu Hajar tersebut. Oleh karena itulah, maka itu tidak qat'i karena itu ijtihad. Walhasil tidak ada satupun hadis yang sahih, apalagi ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan ke-99 nama yang dimaksud di dalam hadis tadi. Allah juga tidak merinci. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak menerangkan secara detail ke-99 nama yang beliau maksudkan di dalam hadisnya yang sahih tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh kita memastikanlah 99 nama tersebut, karena tidak adanya keterangan dan hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, maka wajib kita meyakini bahwa jumlah nama-nama Allah itu banyak, bukan hanya sebatas 99. Lalu apa yang dimaksud dengan menetapkan atau beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla? Tadi sudah dijelaskan bahwa makna dari iman kepada nama-nama Allah dan sifatnya adalah itsbatu ma atsbatallahu li nafsi fi kitabihi wa ma atsbatahu lahu rasul sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah min al asma wa sifat bi min ghairi taqyifin wala tamthilin wala tashbihin wala ta'tilin wala tashbihin sudah tadi. Kata para ulama ketika menjelaskan masalah ini, yang dimaksud beriman kepada nama-nama dan sifat Allah adalah menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran atau yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Tanpa empat perkara. Tanpa empat perkara ini, yang pertama tanpa mentakyif. Pertama itu, nanti kita jelaskan. Kedua, tanpa mentaktil. Ketiga, tanpa mentamthil. Kemudian yang keempatnya ini tidak boleh juga tanpa mentasybih, yang sudah kita sering terangkan berulang-ulang kali. Adapun yang pertama, tanpa mentasybih. Takif, takif itu maknanya mendeskripsikan dengan deskripsi tertentu. Menerangkan dengan keterangan tertentu. Seperti salah satu di antara sifat Allah, ini yang disebut dengan sifat dzatiyah. Sifat yang menerangkan tentang zat Allah. Allah punya tangan. Dan Allah punya tangan disebutkan dalam banyak ayat. Yadullahi fauqa aydihim, gitu ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha barokah Allah yang ada di dalam tangannya lah seluruh kerajaan ini, gitu ya. Banyak di dalam ayat Allah punya tangan. Maka wajib kita menetapkan sifat tangan bagi Allah. Dan inilah yang disebut dengan sifat dzatiyah. Wajib kita, tidak boleh mengingkarinya. Karena apa? Karena Allah menerangkan. Tapi tidak boleh kita mentakyif. Mentakyif itu menerangkan tentang tangan Allah. Oh, tangan Allah itu sama dengan tangan manusia atau sama dengan tangan monyet. Nggak boleh, karena itu takyif. Atau umpamanya menerangkan ukurannya baik jelas ataupun tidak jelas. Umpamanya tangan Allah itu jarinya ada sekian, warnanya anu, ukurannya sekian. Itu jelas, nggak boleh. Atau tidak jelas dengan menyatakan tangan Allah itu panjangnya 3 kali lebarnya. Ini tidak jelas, tapi juga takyif, tidak boleh. Termasuk takif adalah mempertanyakan sifat Allah dengan pertanyaan kaif. Bagaimana sih sifat Allah itu? Karena pertanyaan kaifa atau bagaimana menuntut penjelasan tentang keadaan dari sifat Allah. Maka tidak boleh. Oleh karena itulah, kenapa tidak boleh? Karena menerangkan sifat Allah hanya didasarkan pada akal atau perasaan atau dikira-kira berarti tadi kembali kepada berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Tidak ada keterangan bagaimana tangan Allah. Allah istiwa di atas arasy. Di dalam ayat banyak Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istiwa itu artinya tegak. Allah istiwa di atas arasy. Allah itu tegak di atas arasy. Salah satu di antara sifat Allah istiwa, yaitu tegak. Di mana tegaknya? Di atas arsy. Wajib kita yakini demikian karena Al-Quran menyatakan demikian. Kalau ada pertanyaan loh, sebelum arasnya ada apa, Allah ada di mana? Ada pertanyaan begitu ya? Kita katakan bahwa kita hanya menyatakan sekarang Allah istiwa di atas aras berdasarkan apa? Informasi dari Allah Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ada 7 ayat yang menyatakan demikian dalam Al-Quran. Tapi istiwanya Allah di atas aras itu bainun min khalqih, terpisah dari makhluk, tidak bertumpu pada aras. Apapun yang terjadi pada aras tidak berpengaruh apa-apa bagi Allah SWT. Umpamanya arsnya hancur, apakah Allahnya jatuh? Ya enggak lah. Karena tegaknya Allah di atas aras tidak sama dengan tegaknya seseorang di atas sesuatu. Kita, saya umpamanya sekarang duduk tegak di atas kursi. Kalau kursinya reot terus ambruk, saya gimana? Jatuh. Itu saya, itu manusia, itu makhluk. Kalau Allah tidak begitu. Makanya pernah ada perdebatan di kalangan Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, Syekhul Islam. Kalau kata orang-orang Mu'tazilah, kalau Allah duduk di apa namanya tegak di atas aras, kalau arasnya hancur, Allahnya jatuh dong. Apa dijawab oleh Syekhul Islam? Kalau begitu kalian menyamakan tegaknya Allah di atas aras seperti tegaknya seseorang di atas kursi. Kursinya amruk, dianya jatuh. Ya enggak, berarti kalian menyamakan itu. Nanti akan kita jelaskan tanpa mentamtsilnya. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita meyakini Allah istiwa di atas aras, tapi tanpa menerangkan bagaimana istiwanya, wallahu alam, tidak tahu, tidak ada keterangan. Dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada. Jadi, pertama kita tetapkan itu sebagai sifat Allah karena Allah menerangkan demikian. Kalau Allah menerangkan demikian, maka kita harus tolak, gitu ya. Dan ini bukan ajaran Wahabi ini. Seluruh, karena ayat, karena hadis, seluruh sahabat, seluruh para ulama, as-salafus sholeh itu demikian, termasuk Imam Syafi'i. Jangan dikatakan, oh ini ajaran Wahabi. Bukan, ini ajaran Al-Quran Sunnah, ajaran para sahabat, termasuk ajaran para imam yang 4. Seluruhnya sepakat. Allah istiwa di atas aras. Siapa yang tidak menyepakati pernyataan Al-Quran? Sampai saya membaca banyak di internet, si Wahabi menyatakan Allah itu tegak di atas aras. Otaknya kemana tuh kalau arasnya sebelum aras ada, Allah tegaknya di mana tuh, kata gitu ya. Itu orang memahami, meyakini gitu ya, tegaknya Allah di atas aras itu seperti tegaknya makhluk di atas sesuatu makhluk lain. Itu karena otaknya memang sudah terbentuk dengan pemikirannya sendiri seperti itu. Makanya diukur dengan otaknya. Bukan otaknya yang harus menyelaraskan diri dengan Al-Quran. Ini bukan ajaran Wahabi. Ini Quran, ayat. Mengingkarinya, apakah berarti mengingkari ayat? Gitu ya. Jadi yang pertama tidak boleh mentaqif. Kenapa tidak boleh mentaqif? Sebab mentaqif berarti memberikan penjelasan tentang sifat-sifat Allah tanpa ilmu. Hanya dengan otak, dengan akal. Padahal ini tentang Allah. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu dosa besar. Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Dosa besar terbesarlah kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Yang pertama, tidak boleh mentaqif. Kedua, tidak boleh mentaktil. Mentaktil itu mengingkari. Mengingkari. Mengingkari apa yang Allah jelaskan. Umpamanya Allah menyatakan Allah istiwa atau tegak di atas aras. Terus diingkari. Enggak tegak. Kalau tegak sama dengan makhluk dong. Salah. Karena yang begitu. Kenapa ada ta'wil, ada ta'til? Karena ada ta'wil. Kenapa ada penolakan? Karena hasil dari ta'wil. Oh, memang dalam Al-Quran dikatakan Allah tegak. Tapi tegak di sana itu artinya menguasai. Gitu. Di ta'wil itu keliru. Nggak boleh menta'wil. Nama dan sifat Allah dengan otak ya sama dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Menta'wil itu namanya. Seperti tangan Allah di atas tangan mereka. Lo diingkari, enggak, Allah enggak punya tangan. Gitu ya. Tangan di sana artinya kekuasaan. Itu mentakwil. Takwil melahirkan taktil. Padahal niatnya bagus. Kenapa mereka mengingkari sifat-sifat Allah? Niatnya agar Allah itu tidak sama dengan makhluk. Karena kalau Allah dikatakan bertangan, loh, makhluk bertangan, manusia bertangan, makanya menyerupai makhluk, makanya diingkari. Itu maksud yang baiknya begitu. Tapi tanpa mereka sadari, dengan mengingkari sifat Allah dengan niat, ya, mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk, tanpa mereka sadari, mereka sendiri sudah menjerumuskan diri kepada sesuatu yang lebih buruk, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk yang lebih buruk. Coba kalau umpamanya diingkari, Allah gak punya tangan, karena kalau punya tangan sama dengan orang dong, sama dengan makhluk dong. Kita katakan, apakah kalau Allah tidak punya tangan dianggap tidak sama dengan makhluk? Coba tanya, ada gak makhluk yang tidak bertangan? Banyak. Pohonnya, batu gitu, tanya, gunung gitu, sawah, semua tidak punya tangan. Apa serupa dengan halal itu? Enggak kan? Kita wajib meyakini itu sifat-sifat Allah. Allah punya tangan, Allah punya kaki, karena Allah jelaskan itu dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Allah punya mata, Allah istiwa di atas arsy, Allah mendengar, Allah melihat, gitu. Itu sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh diingkari, kemudian ditakwil. Karena mentakwil berarti apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini yang kedua, tidak boleh mentaktil, dan taktil lahir dari takwil. Ketiga, tidak boleh mentamsil. Mentamsil artinya menyerupakan Allah, memisalkan Allah sifat-sifatnya dengan sifat makhluk. Seperti umpama mengatakan Allah bertangan dan tangan Allah seperti tangan manusia. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupainya. Ya, Allah bertangan, tapi tangan Allah tidak ada yang menyerupai dengan tangan makhluknya. Atau dah jangankan tangan Allah dengan tangan makhluknya. Tangan makhluk dengan tangan makhluk aja berbeda. Kita punya tangan manusia gitu ya. Coba lihat, kursi punya tangan gak? Ada kursi yang punya tangan. Tangan kursi namanya ya. Coba lihat tangan manusia dengan tangan kursi sama. Enggak ada yang sama, baik bentuknya, bahannya, ukurannya, fungsinya, segala-galanya berbeda. Kalau tangan manusia dengan tangan kursi aja sudah berbeda, padahal itu makhluk dengan makhluk, apalagi makhluk dengan khalik. Pernah enggak kita melihat binatang di Australia yang suka aclog-aclogan? Apa namanya? Kanguru, ada tangannya enggak? Ada. Ada kakinya enggak? Ada. Tangannya teh buntet gitu kan? Kecil. Itu tangannya itu. Nah, tangan kanguru dengan tangan manusia sama enggak? Enggak sama. Apanya enggak sama? Segala-galanya. Ya fungsinya, ya ukurannya, ya warnanya, ya bahannya, semuanya enggak sama. Tangan kita mah bisa megang, ya. Bisa nyubit, tangan mereka mah enggak. Tangan kita mah bisa nonjok, bisa mukul, bisa ngelus-ngelus, tangan mereka mah enggak, tangan kanguru mah. Itu makhluk dengan makhluk sudah berbeda tangannya. Apalagi khalik dengan makhluk. Jangan dianggap bahwa kalau Allah bertangan itu seperti tangan manusia, enggak. Beda. Apa yang beda? Semuanya. Ukurannya, bentuknya, zatnya, fungsinya, segala-galanya itu berbeda dengan kita. Laisa kamitslihi syai'un. Begitu juga Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Tapi melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya kita. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya kita. Melihatnya kita terbatas, terhalang tembok, kita gak bisa lihat. Jarak di atas 1 km, kita gak bisa lihat. Umpamanya kita, saya nih lagi di ruangan di studio. Tiba-tiba di luar ada tok-tok-tok, baso-baso-baso. Tahu ada tukang baso, tapi saya gak melihat. Karena apa? Karena terhalang tembok. Kalau penglihatan Allah Azza wa Jalla, gak ada yang menghalanginya. Isi hati manusia aja Allah tahu, melihat. Jangankan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, atau makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda. Umpamanya konon ya, burung Raja Wali itu di atas 3 km di atas udara, di atas lagi terbang, itu bisa melihat tikus ular yang sedang melata di bawah semak-semak. Kalau kita nggak bisa, tanpa teropong, tanpa satelit, kalau mereka bisa. Konon burung hantu itu di kutub utara ya, yang makanannya apa? Ikan. Kemudian lautan atau danau ketika musim dinginnya mencapai puncak kan membeku. Membeku itu bagian atasnya, permukaannya, bagian dalamnya emang enggak membeku, ada ikan. Kita enggak bisa melihat ikan karena terhalang oleh apa? Oleh lapisan es di atas. Tapi burung hantu konon katanya bisa lihat, bisa tahu ikan itu ada di sana. Begitu ada langsung dia menukik, brus, menembus lapisan es untuk mengambil si ikan itu. Bagaimana caranya mengetahui ada ikan di sana? Wallahu a'lam. Itu penglihatan binatang dengan manusia aja berbeda, apalagi penglihatan Allah dengan makhluk berbeda. Segala-galanya berbeda. Jadi sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Makanya wajib kita meyakini sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi diri sendiri, tidak boleh mengingkari dan tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Tidak boleh menyamakan dengan sifat makhluk. Wajib kita meyakini Allah punya mata, karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran, tajri bi ayunina, dan kita tidak boleh mengingkarinya. Mengingkarinya berarti ta'til. Dan ta'til lahir dari apa? Ta'wil. Yang keduanya kita tidak boleh juga apa? Menyerupakan mata Allah dengan mata makhluk. Baik dalam bentuk, ukuran, fungsi, kemampuan, dan seterusnya, jauh berbeda. Wajib kita meyakini Allah memiliki tangan, karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran, tapi tidak boleh kita mengingkarinya, dan tidak boleh juga kita menyamakan atau menyerupakan dengan tangan makhluk manapun. Berdasarkan hal itulah, ya, maka beriman kepada asma dan sifat Allah Azza wa Jalla sebatas yang Allah jelaskan tentang asma dan sifat Allah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadisnya yang sahih. Selain itu, kalau tidak ada nas Al-Quran, tidak ada nas hadis, tidak boleh kita tetapkan sebagai asma dan sifat Allah. Hanya berdasarkan otak, akal, atau perasaan kita, walaupun menurut otak dan akal perasaan kita, itu isinya atau maknanya bagus, bagus menurut kita, belum tentu bagus menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dimaksud dengan beriman kepada asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dalam Al-Quran, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadis-hadisnya yang sahih. Tanpa apa mentakif, tanpa apa tanpa mentaktil, tanpa apalagi tanpa mentamsil, tanpa mentashbih dan yang sejenisnya. Ketika ada datang seseorang kepada Imam Malik, ya Imam, in ar-Rahmanu alal arsyistawa, kaifastawa, wahai Imam, sesungguhnya Allah itu istiwa atau tegak di atas ars. Bagaimana tegaknya Allah di atas ars itu? Nah, ini mempertanyakan bagaimana. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wal-imanu bihi wajibun wasu'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik, adapun makna istiwa, maklum itu sudah diketahui, istiwa itu tegak. Adapun bagaimana cara istiwanya Allah, majhul. Majhul apa? Majhul itu artinya tidak diketahui, karena tidak ada penjelasan. Beriman bahwa Allah istiwa wajib, kata Imam Malik, karena Al-Quran menjelaskan begitu. Sedangkan bertanya tentang bagaimana istiwanya adalah bid'ah. Jadi wajib kita meyakini Allah istiwa alias tegak, tapi tidak boleh mempertanyakan bagaimana tegaknya dan tidak boleh menjelaskan bagaimana tegaknya karena tidak ada penjelasan. Cukup sampai di sana. Allah itu istiwa, wajib, sudah. Karena Allah menjelaskan itu di dalam Al-Qur'anul Karim, gitu ya. Apakah istiwa di sana duduk? Bukan, bukan duduk. Istiwa itu tegak, maknanya tegak. Bagaimana tegaknya? Wallahu alam, kita enggak tahu karena tidak ada penjelasan. Cukup sampai di sana Allah tegak. Dan para sahabat enggak pernah bertanya bagaimana tegaknya, enggak pernah. Karena tahu laisa kamitslihi syai'un. Tegaknya Allah tidak ada yang menyerupainya. Kalau bisa diterangkan berarti ada keserupaan dong, ya. Berdasarkan hal itulah kita cukupkan diri kita sampai pada taraf itu. Meyakini sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi diri sendiri. Tanpa mentakyif, tanpa mentamtsil, tanpa mentasbih, dan tidak boleh mentaktil juga. Mentaktil artinya apa? Mengingkarinya. Karena mengingkarinya berarti mengingkari ayat atau hadis yang sahih tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian para pendengar Radio Roja, Radio Kita, dan Radio Islamic Center Binbas di Jogja. Kita cukupkan penjelasan kita sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu kira-kira 1 jam untuk bertanya-jawab. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Dan kepada Akhi Muzain dipersilakan untuk memandu tanya-jawab ini. Alhamdulillah. Fadol. Iya, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan, sangat bermanfaat sekali dan insya Allah ada faedah dan manfaat buat kami semua yang mendengarkan. Para pendengar sekalian, untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami undang Anda untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Bagi para pendengar Radio Raja Bandung bisa menelpon langsung di nomor 022-868-62637. Atau barangkali bagi para pendengar Radio Kita FM di Cirebon, Radio Islamic Center Binbaz, yang akan bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui telepon juga di nomor 022-868-62637. Dan bagi Anda yang akan bertanya melalui SMS, bagi para pendengar Radio Roja Bandung bisa mengirimkannya di nomor 081-1227-1476. Sekali lagi di nomor 081-1227-1476. Dan bagi Anda para pendengar Radio Islamic Center Binbaz bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS di nomor 081-5688-1078. Sekali lagi di nomor 081-5688-1078. Dan bagi Anda para pendengar Radio Kita 94,3 FM Cirebon, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811-202068. Sekali lagi di nomor 0811-202068. Yang pertama akan kami bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar Radio Roja Bandung, Ustaz. Ya. Dari Umunisa di Cimahi. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana dengan buku saku yang sekarang beredar tentang keutamaan dan faedah zikir dengan salah satu nama Allah di hari-hari tertentu dengan jumlah tertentu? Jazakallah khair. Ya, barakallahu fik Ummu Nisa di Cimahi. Ummu Nisa di Cimahi, Bandung. Cimahi sekarang jadi kota sendiri ya. Iya, bagaimana dengan buku yang berisi zikir-zikir asma Allah sekian kali? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu buku apa yang dimaksud. Dan kita tidak bisa menjawab karena tidak tahu apa isinya. Karena apa? Tidak bisa kita memutlakan menetapkan jumlah tertentu itu terlarang. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wirid-wirid tertentu, ya ada yang menetapkan jumlah 100 kali. Siapa yang baca wirid ini 100 kali akan begini-begini. Ada dalam hadis yang sahih. Ada juga yang tidak menerangkan jumlah, kemudian ditetapkan jumlah tanpa dalil itu terlarang. Karena apa? Karena menetapkan ya jumlah tertentu tanpa keterangan berarti tasyri, menetapkan syariat wirid dengan jumlah tertentu tanpa dalil itu terlarang. Karena kita bukanlah pembuat syariat. Kalau kata Nabi sekian kali, ya sudah sekian kali. Umpamanya ba'da sholat 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, gitu ya. Atau 10 kali, atau 11 kali, atau 25 kali. Sebatas yang ditetapkan dalam hadis yang sahih, cukup sekian. Jangan ditambah. Kalau 33 kali sudah bagus, apalagi 50-50 umpamanya. Lalu kita tambah. Maka tidak boleh. Ya. Kan itu baik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu semuanya baik, masa nggak boleh? Baik itu bukan menurut otak kita, tapi menurut syariat. Baik buruknya sesuatu harus berdasarkan apa? Syariat, bukan otak dan perasaan, ya. Jadi karena itulah maka buku saku yang dimaksud oleh penanya tadi, kita tidak tahu, tidak bisa menjudge, tidak bisa menghakimi boleh tidaknya, karena bukunya apa, karangan siapa, dan isinya bagaimana. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita akan kembali angkat penanya lewat telepon pendengar Radio Roja Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Silakan, Pak. Ayo. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fika barakallahu. Pak Solihin. Iya, betul. Silakan, Pak Solihin. Begini Ustaz, banyak di masyarakat kita membaca apa namanya yang selawat Maria. Selawat Maria kebanyakan orang-orang meyakini dan memperbanyak membaca ini mungkin sampai sekian ratus kali atau beribu kali. Padahal di sini isi dari selawat tersebut mengandung kesyirikan. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang meyakini mungkin seperti Ustadz itu kan ada yang meyakini dan membacanya? Dengan membaca ini dan meyakini hal tersebut, apakah bisa menyimpang dari tauhid rububiyah dan bisa keluar dari Islam? Demikian, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Solihin di Cimahi, barakallahu fik. Ya. Salawat Nariyah atau disebut juga salawat Munfarijah atau disebut juga salawat Kamilah, karena adanya lafadz Kamil di sana, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin dan seterusnya, itu memiliki beberapa nama. Disebut salawat kalimah kamilah karena ada lafad kamilah, Allahumma sholli sholatan kamilatan. Disebut juga munfarijah karena munfarijah itu artinya apa? Infiraj, melepaskan dari kesulitan. Dan di dalamnya betul kata Pak Solihin mengandung unsur syirik. Bahkan syiriknya syirik rububiyah. Karena apa? Karena di dalamnya terkandung kalimat yang menyatakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memenuhi segala kebutuhan, bisa melepaskan segala kesulitan, bisa memenuhi semua keinginan. Wa tuqda bihil hawaij, ya seperti itu. Padahal itu semua hanya Allah yang bisa melepaskan kita dari kesulitan, hanya Allah. Yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita, hanya Allah. Yang bisa memberi madarat dan maslahat, hanya Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baik ketika hidupnya, apalagi setelah matinya, tidak bisa. Nabi sendiri sering enggak mengalami kesulitan? Sering. Sering beliau mengalami kesulitan, kesedihan. Sebagai manusia biasa. Di perang Uhud beliau juga terluka sampai gigi-giginya tanggal. Sampai berdarah. Baik secara fisik ataupun secara psikis ketika hidupnya Nabi tidak bisa menghindarkan diri darinya. Apalagi setelah matinya beliau tidak bisa melepaskan kesulitan orang lain. Berdasarkan hal itulah maka meyakini bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melepaskan kesulitan manusia setelah beliau meninggal sekarang gitu ya, memenuhi kebutuhan manusia berarti menempatkan Nabi satu tingkat dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal itu. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala menjelaskan beberapa penyimpangan dari isi shalawat tersebut. Dan shalawat tersebut bukan dikarang oleh ulama. Tapi dikarang oleh apa? Ahli sastra, sastra bahasa Arab. Tapi dia buta tentang tauhid, buta tentang sejarah. Dan itu sudah banyak kritikan dari para ulama tentang shalawat tersebut. Tapi karena orang-orang awam tidak mengetahui, tidak paham isinya apa, oh ini shalawat bagus nih gitu nya. Yang menginikannya ustaz pasti dari ulama. Padahal enggak tahu asal-usulnya dari mana, isinya apa. Siapa yang tahu isinya dan mengerti, paham apa isinya, dia akan mikir, "Oh, masa kok Nabi Muhammad sehebat itu?" gitu ya. Nabi Muhammad orang hebat benar. Tapi kehebatannya itu tidak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk di dunia ini, di alam jagat raya ini yang kehebatannya jangankan menyamai Allah, tapi mendekati pun tidak. Termasuk para malaikat yang enggak. Apalagi manusia yang lemah. Seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia biasa seperti kita. Yang sakit, yang sedih gitu, yang terluka, yang lapar, yang haus gitu, yang suka menangis juga. Dan mati, dan terbukti betul mati. Nah, berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh mendudukkan Nabi SAW melebihi kedudukan yang sebenarnya. Beliau utusan Allah, tapi beliau hamba Allah. Sebagai utusan Allah, wajib ditaati dan diikuti. Sebagai hamba Allah, maka tidak boleh dikultuskan. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang membaca kalimat ini atau salawat tadi? Apakah mereka sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik? Ya, secara lisan ya. Tapi ada tapi, tidak boleh kita memvonis mereka dengan sebutan musyrik, tidak boleh. Inilah kesalahpahaman banyak orang. Kalau kita menyatakan oh perbuatan ini menyimpang, langsung orang-orang oh berarti memvonis ahli neraka. Ya enggak lah. Sama dengan oh itu judi itu haram loh gitu, dosa. Apakah itu berarti kita memvonis ahli judi dengan ahli neraka? Enggak. Kita tidak memvonis si penjudi, si pezina, si pemabuk, si koruptor sebagai ahli neraka. Enggak, karena apa? Karena kita enggak tahu akhir kehidupan dia. Siapa tahu sebelum matinya dia apa? Tobat. Kemudian berhenti dan bagus keislamannya dan mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Jadi kalau umpama kita mengatakan orang yang berjudi itu sudah terjerumus ke dalam dosa, itu bukan berarti mengkafirkan dia, tidak berarti memvonis dia sebagai ahli neraka, tidak berarti kita surga mah kita mah ke surga dan enggak judi. Enggak begitu. Kita tidak berbicara tentang vonis surga neraka. Kita sedang berbicara tentang hukum berjudi bahwa itu dosa dan itu haram. Itu sampai sebatas itu aja. Tapi orang-orang wah memang dia memvonis kita ahli neraka tuh, dia menganggap dirinya suci. Enggak, gitu sama sekali ya. Termasuk orang yang mendudukkan Nabi sama selevel dengan Allah, orang itu telah terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Apakah orangnya langsung musyrik? Tidak. Sekali lagi, orangnya tidak boleh langsung difonis musyrik. Dan ini tidak berarti menganggap orang itu kafir, keluar dari Islam, orang musyrik pasti ahli neraka. Enggak sampai ke sana. Kita hanya sedang membicarakan orang itu telah melakukan perbuatan syirik. Sampai di sana aja. Apakah orang itu pasti di neraka? Belum tentu. Siapa tahu sebelum meninggalnya apa? Dia tobat. Lalu husnul khotimah, surga dia. Gitu ya. Atau dia umpet tidak tobat, tapi dia melakukan banyak kebaikan lain, terhapus dosa ini dengan banyak kebaikannya, dengan banyak musibahnya, mungkin. Jadi kita tidak sedang memvonis orang itu ahli neraka, enggak. Kita sedang bicarakan bahwa perbuatan itu perbuatan syirik. Lalu kenapa kita tidak boleh langsung memvonis dia musyrik? Karena mungkin dia melakukan karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Orang yang melakukan itu karena kebodohan, enggak tahu, disangkanya itu ibadah. Padahal itu syirik. Mereka meyakini itu ibadah loh, karena kebodohan, ketidaktahuan. Nah, kenapa orang yang tidak tahu atau bodoh melakukan perbuatan syirik tidak boleh difonis musyrik? Karena Nabi SAW juga tidak memfonis musyrik kepada para sahabat yang minta dhatu anwat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat. Sebagaimana tuh orang-orang musyrik punya dhatu anwat. Dhatu anwat itu kayu yang dipakai untuk menggantungkan pedang atau senjata agar jadi sakti, jadi jagoan gitu dengan itu. Kata Nabi SAW, kalian sudah meminta kepadaku seperti permintaan kaum Musa kepada Musa, jadikan bagi kami patung sembahan sebagaimana mereka patung sembahan. Jadi minta dhatu anwat sama dengan minta patung untuk disembah, dan itu syirik. Tapi Nabi SAW tidak memfonis, ah kalian musyrik, ayo syahadat lagi, enggak. Cuma diberitahu itu syirik, sudah taubat langsung dari hal itu. Menunjukkan tidak kafir, tidak keluar dari Islam, tidak musyrik. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang mendawamkan sholawat yang tadi, ya, tidak boleh difonis musyrik. Karena mereka, karena ketidaktahuan, karena kebodohannya semata-mata. Coba tanya, apa arti yang kalian baca? Pasti mereka gak tahu. Karena itulah, maka setiap orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik, belum tentu orangnya musyrik. Setiap orang yang terjerumus dalam perbuatan kufur, belum tentu orangnya kafir. Dan setiap orang yang terjerumus dalam perbuatan bid'ah, jangan difonis ahli bid'ah, enggak. Itu harus dibedakan ya. Begitu Pak Solihin, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan dari pendengar Radio Islamic Center Binbaz Yogyakarta, dari Dian di Jogja. Assalamualaikum, afwan Ustaz. Tadi dijelaskan kalau dosa terbesar adalah berkata tentang Allah tanpa ilmu. Apa dosa ini lebih besar dari syirik, dan apa boleh kita mengatakan kalau dosa ini tidak diampuni? Iya, Dian di Yogyakarta, barakallahu fik. Pertanyaan yang bagus dan kritis. Bukankah syirik itu dosa terbesar gitu ya? Kenapa ada yang lebih besar daripada ini? Tadi kan diurutkan tuh urutan dosa-dosa besar dari urutan terkecil. Dalam surah Al-A'raf 33 tadi. Itu ini penjelasan oleh Imam Ibnu Qayyim loh, Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, ini urutannya dari terkecil dulu. Pertama fahisyah, kedua al-itham, ketiga al-baghyu. Di atas al-baghyu ada yaitu syirik. Wa antusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultanan. Syirik itu lebih besar. Tapi di atas syirik ada lagi, yaitu kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kenapa berbicara tentang Allah tanpa itu dianggap lebih besar dari syirik? Ada dua penjelasan. Penjelasan pertama, karena berbicara tentang Allah bisa terjerumus ke dalam syirik juga kalau tanpa ilmu. Seperti lahirnya mujassimah, seperti lahirnya umpamanya jahmiyah, itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan syirik. Mujassimah itu kelompok orang-orang yang menyatakan Allah punya jisim, punya jasad yang jasadnya seperti manusia, menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti Jahmiyah yang mengingkari sifat-sifat dan asma-asma Allah Azza wa Jalla. Itu oleh para ulama sudah dikeluarkan dari kalangan kaum muslimin. Karena apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu yang pertama. Kedua, berbicara tentang Allah tanpa ilmu bukan hanya dirinya yang sesat, tapi menyesatkan orang. Namanya juga berbicara. Kalau perbuatan syirik, maka dosa dan kemadharatannya hanya untuk dirinya. Orang menyembah berhala hanya untuk dia. Tapi orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, namanya juga berbicara kepada orang. Orang yang tanya polos, lurus, benar, mendengar omongan dia, jadi kebawa sesat. Sesat dirinya dan menyesatkan orang lain. Makanya bahaya yang ditimbulkannya lebih besar daripada dosa syirik itu sendiri. Berdasarkan hal itulah, maka ia berbicara tentang Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu lebih besar dan lebih berbahaya dibanding dosa syirik. karena dosa syirik hanya untuk diri sendiri, tidak mengajak-ngajak orang lain, gitu ya. Adapun berbicara tentang Allah tanpa ilmu, selain bisa menyebabkan kekufuran atau syirik, juga menyesatkan orang lain. Tapi tidak semua kesalahan karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu bisa menyebabkan syirik dan kufur, enggak. Ada yang hanya sekedar sampai kepada kebidahan, ada juga yang sampai kepada taraf syirik atau kufur, dan itu ada rincian tersendiri. Begitu Dian di Yogyakarta, wallahu a'lam bissawab. Ya. Iya, syukran, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari hamba Allah di Sumber, Kabupaten Cirebon, pendengar radio kita FM Cirebon. Assalamualaikum. Suami saya berakhlak baik, Ustaz. Suka bekerja keras, tapi dia belum mau mendengar atau menghadiri kajian Ahlus Sunnah. Sudah. Ini informasi. Wallahu a'lam. Bukan pertanyaan gitu ya. Terus suami saya pekerja keras dan berakhlak baik. Akhlaknya baik, tapi tidak mendengar kajian, menghadiri kajian. Taib, ibu siapa? Dari hamba Allah di Sumber. Dari hamba Allah di Sumber Cirebon. Mungkin akhwat ya, karena ngomong suaminya ya. Gitu ya. Mungkin gimana itu, kok gak ngaji tapi akhlaknya baik dan kerjanya keras. Taib. Ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Akhlak yang baik ini, menurut konsep Islam, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya kepada sama manusia. Akhlak kepada Allah bagaimana? Akhlak kepada Rasulullah SAW bagaimana? Dan akhlak kepada sesama manusia, termasuk ke binatang dan termasuk kepada lingkungan hidup. Oleh karena itu, siapa orang yang akhlaknya kepada Allah baik, berupa tauhidnya lurus ya, kepada Rasul SAW juga baik, berupa mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah gitu ya, kemudian kepada sama manusia juga baik, maka baru orang itu dikatakan berakhlak baik. Tapi kalau orang itu hanya berakhlak baik kepada sama manusia, tapi kepada Allah enggak, umpamanya tauhidnya banyak menyimpang, banyak melakukan kebid'ahan dan tidak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia hanya berakhlak baik kepada sesama manusia, tapi berakhlak buruk kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan yang membuat seseorang bisa berakhlak baik kepada Allah dan kepada Rasulnya adalah ilmu. Dengan ilmu dia bisa bertauhid dengan benar. Dengan ilmu dia bisa beribadah kepada Allah dengan secara berkualitas. Dengan ilmu dia bisa membedakan sunnah dengan bid'ah, mengikuti sunnah, menjauhi bid'ah, dan mendakwahkannya. Nah, baru itu. Tapi kalau seseorang umpamanya tidak ngaji, tidak menghadiri kajian, bagaimana tauhidnya bisa lurus, bisa mendalam? Bagaimana dia bisa membedakan sunnah dengan bid'ah? Oleh karena itulah, maka yang dimaksud berakhlak baik menurut kacamata syariat, termasuk kepada Allah, termasuk kepada Rasulnya, bukan hanya semata-mata kepada sesama manusia. Nah, justru akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulnya harus dinomorsatukan daripada akhlak kepada sesama manusia. Karena siapa orang yang berakhlak bagus kepada Allah dan kepada Rasulnya, pasti juga akhlaknya bagus kepada sesama manusia. Bagaimana enggak bagus? Allah melarang umpamanya orang menghina, kita menggibahi, kita umpamanya mencela orang, dilarang. Siapa yang mencela kepada sama manusia berarti dia akhlaknya buruk kepada Allah, karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dalam hal itu, gitu ya. Maka akhlak kepada Allah dan kepada sama manusia adalah akhlak yang merupakan satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Coba lihat hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa falyukrim jarahu falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir? Nah, ini akhlak kepada Allah. Maka hendaklah dia memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berkata baik atau diam. Memuliakan tamu, tetangga, berkata baik atau diam, itu akhlak kepada sama manusia. Rasul SAW menyatakan akhlak kepada manusia wajib merupakan perwujudan dari akhlak atau iman dia kepada Allah dan hari akhir. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Kata para sahabat, man ya Rasul, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangga disebut tidak beriman. Orang yang akhlaknya buruk kepada tetangga disebut akhlaknya buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi satu kesatuan yang utuh. Nggak bisa kepada manusia baik, kepada Allah dan Rasulnya buruk. Nggak bisa. Dan ini harus dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa orang bertauhid dengan benar kepada Allah dan ittiba secara benar kepada Rasul SAW. Demikian Ibu di Cirebon. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon kembali dari pendengar Radio Raja Bandung, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Pak? Dari Pak Umar di Bandung. Ya, silakan Pak Umar. Silakan Pak Umar. Maaf Pak, kita... maaf Pak, radio yang dikecilkan dulu. Dikecilkan, Pak ya. Ada feedback. Iya. Iya, Pak. Silakan. Saya nggak kedengar sih. Dengarnya di telepon aja Pak, jangan ya. Di radio. Iya. Sekarang kan kita sedang membicarakan Asmaul Husna ya Ustaz. Betul. Bagaimana mengaplikasikan ayat surat Al-A'raf ayat 180. Lillahi Asmaul Husna. Fad'uhu biha dan seterusnya. Ya. Bagaimana itu Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Bapak Umar di Bandung. Barakallahu fiik. Iya. Allah berfirman walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'ih. Allah memiliki asmaul husna, maka silakan kalian berdoa dengan asmaul husna itu ya. Bagaimana aplikasinya? Aplikasinya ada dua, Pak. Aplikasi yang pertama adalah berdoa kepada Allah dengan menyebut asmaul husna. Umpama ya, kita mau meminta rizki kepada Allah, sebut nama-nama Allah yang berkaitan dengan itu. Ya Razzaq, Ya Wahhab, gitu ya. Ya Rahman, Ya Rahim, gitu ya. Beri saya rizki. Wahai Maha Pemberi rizki, wahai yang Maha Pemberi, wahai yang Rahman, Ya Rahim. Sebut nama-nama Allah Azza wa Jalla yang munasib, yang sesuai dengan apa yang kita minta. Jangan menyebut nama-nama Allah yang tidak sesuai dengan isi permintaan kita. Umpamanya, Ya Syadid al-Iqab, Ya umpamanya Al-Qadir, Urzuqni. Itu enggak munasib, Pak. Wahai yang maha dahsyat siksanya, wahai yang maha kuasa, Ya Al-Mutakabir, wahai yang berhak sombong, beri saya rizki. Nah, itu enggak munasib. Tidak sesuai. Jadi sebut nama-nama Allah Azza wa Jalla yang apa? Yang sesuai dengan isi permintaan kita. Itu aplikasi yang pertama, Pak, ya. Aplikasi kedua dari walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, maka silakan kalian berdoa dengan menyebut asmaul husna. Para ulama menjelaskan doa itu ada dua, ya. Doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah artinya doa yang berisi permintaan, doa dengan lisan seperti Ya Allah beri saya rizki, wahai maha pemberi rizki, wahai yang maha pemberi, wahai yang maha Ya Jawad, Ya Karim, yang maha dermawan, Ya Rahman, Ya Rahim, beri saya rizki. Itu doa masalah. Doa masalah artinya doa yang berisi permintaan. Kedua, doa ibadah. Yang dimaksud dengan doa ibadah dijelaskan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya, yaitu permintaan kepada Allah dalam bentuk ibadah. Karena apa? Karena pada hakikatnya seseorang yang sedang beribadah kepada Allah berarti dia sedang meminta kepada Allah dengan ibadahnya itu. Minta apa? Minta apa yang Allah janjikan kepada orang yang melakukan ibadah itu. Seperti contoh Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, setiap kali seseorang melakukan ketakwaan kepada Allah, pada hakikatnya, dia sedang meminta jalan keluar dari kesulitan hidup dan meminta rizki yang tidak disangka-sangka, sebagaimana Allah janjikan. maka beribadah dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla akan mengakibatkan Allah akan memberikan apa yang dia janjikan. Nah, itulah yang disebut dengan doa ibadah. Setiap ibadah yang dilakukan oleh seseorang, pada hakikatnya dia sedang meminta apa yang Allah janjikan dengan ibadahnya itu. Contoh, Pak, silaturahmi. Hadis sahih, riwayat Imam Muslim menyatakan, "Man ahabba ayyub sata fi rizqihi wa ayyun syafi athari falyasil rahimah." Siapa orang yang ingin ya dipanjangkan usianya, diluaskan rizkinya dan dipanjangkan usianya, hendaklah dia apa? Menyambung silaturahmi. Oleh karena itu, kalau seseorang silaturahmi, pada hakikatnya dengan silaturahminya dia sedang meminta, memohon, mengharapkan kepada Allah rizki yang luas dan usia yang panjang sebagaimana janji Allah melalui lisan Rasulnya ini dalam hadis yang tadi. Maka ibadah silaturahmi di dalamnya terkandung permohonan atau harapan yang tidak terungkap secara lisan untuk memperoleh dua yang dijanjikan tadi, panjang umur dan luas rizkinya. Demikian Pak Umar di Bandung, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Saya pikir ada dua pertanyaan yang berkaitan dengan jawaban Ustaz tadi. Yang pertama dari pendengar Radio Islamic Center Binbaz dari Abdullah di Jogja. Ustaz mau tanya, apa fadilah membaca dan menghafal 99 Asmaul Husna tersebut? Dan dari pendengar Radio Roja, dari Oki Kurnia Alam melalui WhatsApp. Jadi kalau berdoa dengan menyebut nama atau sifat-sifat Allah itu yang mana saja katanya? Iya. Berdoa dengan menyebut nama-nama Allah yang mana saja, yang ada semua dalam Al-Quran. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Ya Wahhab. Itu yang ada dalam Al-Quran. Semuanya yang kita tahu ada dalam Al-Quran, silakan sebut. Dengan apa menyesuaikan nama-nama Allah yang sesuai dengan isi permintaan kita tadi gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa fadilah ya mengamalkan 99 nama tadi? Fadilahnya tadi hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi yang menyatakan man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa dia akan masuk surga. Itu keutamaannya. Tapi mengihsa tadi bukan menghafal ya. Tapi apa? Memahami maknanya. Kedua, meyakini oh itu maknanya demikian. Dan yang ketiga, mengaplikasikannya dalam kehidupan. Maka orang yang seperti itu dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Apa maknanya? Maknanya berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, maknanya siapa orang yang mengihsa, Allah akan berikan hidayah. Dengan hidayah itu dia beriman dan beramal soleh, taat kepada Allah, menjauhi syirik, menjauhi kufur, menjauhi bid'ah, menjauhi maksiat, menjauhi semua yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan semua itu dia akan masuk surga. Oleh karena itu, mengihsa kepada Asmaul Husna termasuk amalan pengundang turunnya hidayah untuk beriman dan beramal soleh, lalu dia masuk surga karena itu. Bukan berarti siapa yang mengihsa dia akan masuk surga. Nah, yang penting mengihsa tapi tidak ibadah, tapi tidak melaksanakan perintah, tapi tetap melanggar larangan Allah. Karena sudah mengihsa lalu masuk surga, enggak begitu. Mengihsa itu mengaplikasikan, dan aplikasi dari ihsa itu salah satu ibadah dan menjauhi semua yang dilarang. Gak mungkin orang maknanya faham terhadap Asmaul Husna lalu maksiat. Gak mungkin itu, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari pendengar Radio Kita FM Cirebon, hamba Allah di Taman Tuk Mudal Cirebon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon saran, belakangan ini saya merasa bosan dan jenuh menjalani hidup. Dada saya terasa sesak, sudah dibawa sholat tapi masih saja merasa seperti itu. Siapa? Hamba Allah. Hamba Allah di Cirebon, barakallahu fiik. Semoga Allah SWT melapangkan dadanya, ya, menenteramkan hatinya, memastikan semua langkah-langkah selama hidupnya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini pertanyaan mewakili banyak orang. Ya, mewakili banyak orang. Kenapa demikian? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah. At-Tadhkirah ini kalau dibaca bisa membuat hati kita bergetar loh. Karena apa? Berbicara tentang kematian, tentang alam kubur, tentang yang begitu-begitu tuh. Cuma ada cumanya, jangan baca sendiri. Itu harus dibahas dengan orang yang berilmu. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada banyak hadis-hadis yang dhaif, yang palsu, dan seterusnya. Kalau tidak disaring oleh orang yang memahaminya, itu nanti bisa terjerumus ke dalam kekeliruan nanti. Saya membahas kitab ini di besok tuh di Jati Bening, Bekasi gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di sana dan sekarang mendengarkan, silakan datang besok hari Rabu jam 9 sampai jam 11 di Masjid Al-Ikhlas Jati Bening, Bekasi, tentang At-Tadhkirah. Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa itu adalah hati yang keras. Salah satu wujud dari kekerasan hati tersebut adalah seperti tadi, bingung mau apa dalam hidup ini. Salat sudah, zikir sudah, tapi kok resah dan gelisah. Itu keras hati. Apa resepnya? Ada tiga. Pertama adalah al-iqla amma kana alaihi. Pertama, meninggalkan rutinitas kita selama ini. Kenapa hatinya keras atau seperti itu? Karena kegiatan rutin yang selama ini dilakukan itu yang membuat hatinya keras. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menghadiri majelis-majelis ta'lim. Dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena dalam majelis ilmu ada apa? Ada hidayah, ada rahmat, ada para malaikat, ada ukhuwah, ada ampunan, ada pahala, ada seabrek perkara yang membuat hati kita bisa melunak. Ditambah penjelasan ilmunya. Ya. Jadi kalau selama ini kita rutinitasnya begitu, itu yang membuat hati seperti sekarang ini. Tinggalkan rutinitas ini, ubah pola hidup dan ubah jadwal kegiatan. Tinggalkan dulu, hadiri majelis-majelis ilmu. Rasulullah SAW hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Majzama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa tadarasuna fi ma bainahum." Illa hafat alaihimul malaika wa ghasyathumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah lalu mereka membaca kitab Allah dan mengupas isinya, mempelajari isinya di kalangan mereka kecuali malaikat akan menaungi mereka. Allah juga akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Allah juga akan menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Dan Allah juga akan apa? Menyebut-nyebut, memuji-muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Itu apa yang Allah berikan kepada orang yang hadir dalam majelis ilmu seperti itu. Ada rahmat, ada ketenangan jiwa, ketentraman batin, ada naungan para malaikat, ada pujian Allah kepada mereka, dan su'abrek yang lain-lainnya. Hidayah juga turun. Nabi SAW menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, siapa orang yang menelusuri suatu jalan? Berjalan, menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Maknanya kata Syekh Al-Utsaimin, Allah beri hidayah dia. Dengan hidayah itu hatinya tentram, hatinya menjadi tenang. Dengan hidayah itu dia akan ibadah, dia akan beramal soleh. Itu yang membuat dia akan mudah masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, hadiri majelis-majelis ilmu. Tinggalkan dulu rutinitas kita yang membuat hati kita menjadi keras seperti itu. Hadiri majelis-majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, zikrul maut. Perbanyak mengingat-ingat kematian. Karena apa? Mengingat-ingat kematian itu akan membuat hati kita menjadi melunak. Seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa hatinya sangat keras. Apa kata beliau? Aktsiri min dzikril maut. Perbanyak olehmu mengingat-ingat kematian. Fa fa'alat faraqat qalbuha. Dia melakukan itu maka melunaklah hatinya. Hatinya menjadi luluh. Luluhnya hati mudah tersentuh oleh bacaan Al-Quran dan seterusnya. Mudah terenyuh oleh bacaan yang dia baca di dalam sholat-sholatnya, dalam doa-doanya gitu ya. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, sering-seringlah melayat orang sakit. Sering-seringlah menghadiri orang yang sakit parah, apalagi kalau dia pas sakarat. Lihat penderitaan yang teralaminya. Itu semua bisa insya Allah melunakkan hati yang selama ini keras. Berdasarkan hal itu, coba lakukan tiga hal tadi, hamba Allah di Cirebon tadi ya, tinggalkan rutinitas kita dengan banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis pengajian ya, kemudian banyak-banyak mengingat-ingat kematian, banyak melayat orang sakit, terutama orang yang sedang sakaratul maut, dan pergaulan. Mungkin akibat salah gaul mungkin. Tinggalkan orang-orang yang selama ini mempengaruhi dengan buruk kepada kita, memberi pengaruh buruk, dan bergaulah dengan orang-orang yang hanya memberikan pengaruh yang baik bagi kita. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya. Kita angkat kembali pertanyaan melalui telepon dari Ibu Mirna di Padalarang, pendengar Radio Roja Bandung. Neng Mirna, silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Ini mau bertanya, apakah orang yang halisnya dikerok gitu ya atau dicabutin itu akan apa melihat tuyul atau makhluk gaib gitu? Terus ada lagi, Ustaz. Mohon diulang 4 kalimat la ilaha illallah dan 4 kalimat yang lainnya yang ya, ketika yang kita waktu sakit. Ya. Ya. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Mirna di Padalarang, barakallahu fiik. Yang pertama, benar enggak orang yang alisnya dikerok bisa melihat tuyul dan jin? Enggak benar. Coba tanya kepada para wanita yang selama ini alisnya dikerok, kan banyak ya? Alis dari Allah Azza wa Jalla yang begitu indah, dikurut, dikeruk, lalu bikin alis sendiri sama spidol di atas matanya ya. Seolah-olah gak bersyukur. Coba tanya, ada tuyul gak? Ada jin gak? Gak ada. Jin, tuyul gak bisa terlihat hanya karena itu. Ya. Jadi gak benar orang yang menyatakan siapa yang mengeruk alisnya atau bulu matanya dia akan melihat jin. Enggak benar. Emangnya alis mata dan bulu mata ini penghalang kita dari jin? Enggak ada hubungannya antara alis mata dengan jin. Enggak benar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, 4 kalimat la ilaha illallah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus yang ketiga la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, terus yang keempat la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Siapa orang yang mengatakan 4 kalimat ini pada waktu sakit, kemudian dia mati, lam tat'amhumun nar, orang itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Makanya para ulama menegaskan salah satu adab yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sakit, perbanyaklah mendawamkan zikir ini. Pertama, la ilaha illahu wallahu akbar. Allahu akbar pertama. Kedua, la ilaha illahu wahdahu la syarikalah. Ketiga, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Dan yang keempat, la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Itulah 4 kalimat dan 4 tahlil dengan 4 kalimat yang di akhirnya siapa yang membaca 4 kalimat tersebut pada waktu sakit lalu mati, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Akan kami bacakan kembali pertanyaan yang datang dari pendengar Radio Raja Bandung melalui SMS dengan tidak menyebutkan nama Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suami ana dulu pasang susuk, sekarang mau dikeluarkan barang tersebut, tapi susah, orang pintar yang pasang susuk itu gak ada, gak tahu kemana. Gimana Ustaz, tolong suami saya. Waduh, saya juga punya susuk di dapur tuh. Tapi dipasangnya di rak untuk ngegoreng. Gimana susuk bisa dipasang? Maksud susuk tuh jimat gitu ya? Jimat berupa emas biasanya, paling kecil lah sepersekian gram, kemudian dimasukkan ke bagian tubuh tertentu oleh seseorang, oleh dukun, lalu dengan itu dia jadi kejar-kejar wanita gitu ya, nggak tahu ngejarnya nagih hutang atau apa. Bagaimana seseorang sudah memasang susuk lalu dia mau tobat? Iya, pertama tobatnya harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya. Pertama, menyesal, ya. Kedua, berhenti dari masang susuk dan meyakininya. Yang ketiganya bertekad tidak mengulang kembali. Keempatnya, cepat lakukan sebelum sakarat. Kelima, cepat juga lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan terakhir, ikhlas karena Allah. Bukan karena apa? Bukan karena, sekarang kan sudah dapat nih. Nah, maka berhenti dulu, tapi nanti kalau pengen lagi pasang lagi. Nah, bukan begitu, itu tidak ikhlas namanya. Itu bahkan ada rencana gitu ya. Harus ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena tekanan, bukan karena kepentingan dunia, bukan karena hal-hal lain, tapi karena Allah yang menyuruh kita menjauhi itu. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk dikeluarkan? Jangan datang lagi ke dukun. Karena apa? Karena ya berarti kita datang lagi ke dukun, dan itu terlarang. Man ata arrafan, siapa orang yang datang ke dukun, ya wasaddaqa bima yaqul, dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka faqad kafara bima unzila ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan, biarkan dia lepas sendiri. Bagaimana caranya? Caranya memperdalam tauhid. Dengar kajian-kajian tauhid. Baca buku-buku tauhid. Dengar di roja, di TV roja, hadir ke majelis-majelis pengajian, sehingga tauhid ini tertanam dalam tubuh kita. Maka jin yang ada dalam tubuh kita, setan yang ada dalam tubuh kita, termasuk susuk itu, nanti gak betah, nanti keluar dengan sendirinya. Nanti akan keluar dengan sendiri tanpa kita sadari. Mungkin kita tidak tahu bahwa itu sudah keluar. Mungkin nanti terasa uluh gitu, ini jatuh gitu ya. Lagi ngaji tauhid tiba-tiba pluk aja jatuh. Dan itu sudah ada yang mengalami hal tersebut. Oleh karena itu tidak boleh lagi datang ke dukun tersebut. Nanti kalau datang terpengaruh lagi, atau dia melakukan ritual lagi tanpa kita sadari, memasukkan susuk lain lagi tanpa kita ketahui untuk mendawamkan pengaruh dia kepada orang itu. Jadi jangan. Sudah biarkan tobati, insya Allah nanti pengaruhnya hilang sendiri setelah ditobati. Terus banyak juga berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak berlindung kepada Allah dari godaan setan. Semuanya itu selain menolak ya pengaruh dan godaan setan, juga setan-setan yang tadinya ada dalam tubuh kita itu akan keluar, pergi dengan sendirinya. Jangankan setan dari kalangan jin, manusia saja umpamanya yang ada di sebuah rumah. Manusia itu tukang maksiat, tapi di rumah itu disetel ayat-ayat murattal, di orang-orangnya semuanya rajin ngaji, rajin ibadah, disetel radio roja, disetel TV-TV yang menyiarkan kajian-kajian, bacaan Al-Quran, sholat dari Masjidil Haram secara langsung gitu. Orang itu betah nggak yang biasanya maksiat tapi berada di tempat di rumah seperti itu? Nggak akan betah. Nggak sesuai dengan kondisi jiwa dan keinginannya. Pasti dia pergi dari sana. Apalagi ini umpamanya bangsa jin, yang oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya SAW, siapa orang yang membacakan surah Al-Baqarah dalam suatu rumah, maka setan yang ada di rumah itu akan semuanya pergi. Ya, apabila seseorang masuk ke rumah dengan menyebut nama Allah, setan berkata kepada kawan-kawannya, la mabita lakum hadhil laylah, tidak ada tempat bermalam pada malam ini bagi kalian di rumah ini, ayo pergi, gitu. Oleh karena itulah, maka tanpa harus pergi lagi ke dukun, tobati, insya Allah itu berhenti dan insya Allah itu akan keluar dengan sendirinya. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan bacakan kembali pertanyaan yang datang dari pendengar Radio Islamic Center Binbat Yogyakarta, dari Abu Ukasyah di Bantul. Ustaz, bagaimanakah caranya supaya menguatkan iman kita ketika kita membaca Al-Quran atau hadis yang membicarakan tentang asma wa sifat Allah, seperti sifat tangan bagi Allah yang terdapat di awal surat Al-Mulk? Bagaimana agar kita tidak menyerupakannya dengan yang lain? Terima kasih. Abu Kasyah di Bantul, Yogyakarta. Barakallahu fik. Iya, bagaimana caranya agar kita tidak salah faham terhadap sifat-sifat Allah, terutama yang dzatiyah. Ketika kita menghayati ayat tabarakalladzi biyadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha barokah Allah yang di tangannya lah tergenggam semua kerajaan. Bagaimana agar kita tidak membayangkan seperti tangan makhluk? Iya. Pertama dengan ilmu Abu Ukasyah ya. Ilmunya apa? Ia perdalam ilmu tentang asma dan sifat Allah. Walaupun Allah memiliki sifat, tapi tidak boleh ditamsil dan ditasybih. Wajib ya. Kita meyakini bahwa tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya dan tidak ada satupun yang tahu. Bagaimana bentuk tangan Allah, kaifiatnya, keadaannya, dan seterusnya. Tapi wajib kita yakini. Tanpa membayangkan tangan Allah tersebut. Pokoknya seluruh yang Allah SWT, seluruh yang Allah ciptakan ini tergenggam di tangan Allah SWT dengan tangan yang hakiki tetapi tidak diketahui sifatnya, keadaannya, kaifiatnya, dan seterusnya. Maka semakin kita memperdalam kajian asma dan sifat Allah SWT, semakin faham. Dan pemahaman yang benar tersebut melahirkan sikap yang benar di dalam menanggapinya ketika itu dibacakan atau ketika itu dibicarakan atau ketika itu muncul di dalam benak kita, dalam hati kita. Jadi satu-satunya yang kita lakukan adalah memperdalam kajian tentang asma dan sifat Allah SWT. Insya Allah nanti juga kita akan jelaskan makna dari beberapa nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Di hari Selasa yang akan datang kita masuk contoh beberapa nama dan sifat Allah beserta maknanya yang benar menurut penjelasan hadis atau para sahabat atau para ulama. Begitu Abu Ukasyah, wallahu alam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang kami bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar radio kita FM Cirebon, dari hamba Allah di Cirebon. Cirebon ini selalu hamba Allah Ustaz nih, penanyanya. Semuanya Abdullahnya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Apakah yang harus saya lakukan apabila saya ikut kajian salat berjamaah tapi dalam hati ada sedikit penunjukan ibadah kepada manusia? Barakallahu fik. Ya, wa fika barakallah. Hamba Allah di Cirebon itu salah satu di antara was-was dari setan. Was-was itu maknanya adalah bisikan setan yang isi bisikannya langsung muncul di dalam hati tanpa terdengar suara di telinga. Ya. Begitu awal salat dia ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tapi di tengah-tengah muncul keinginan untuk dipuji, untuk riya, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tidak ikhlas, ya. Apa yang harus dilakukan? Ketika pertama itu muncul, itu godaan setan. Sampai di sana kita tidak berdosa dan tidak berpahala. Barulah dosa dan pahala itu diberikan dilihat dari respon atau sikap dia menanggapi godaan itu. Kalau umpamanya ya umpamanya begitu godaan itu muncul, nih mumpung berjamaah nih, ayo kamu terisak-isak. Ayo kamu goncangkan dadamu agar terasa oleh orang di kiri dan di kananmu. Nanti orang kiri kananmu itu memuji bahwa kamu ini khusyuk dalam sholatnya. Ada bisikan itu. Maka wajib bagi kita memeranginya. Wajib kita menolaknya, ini godaan setan. Dengan diikutinya godaan setan hancur ibadah kita. Bukan hanya ditolak dan tidak diterima serta tidak dipahalai, tapi juga dosa akan diazab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun wal ladzina hum yuraun. Orang-orang yang riya juga begitu. Oleh karena itu nanti masuk nifaq ke dalam hati kita, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'un wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraunannas wa la yadhkurunallaha illa qalil. Sungguhnya orang-orang munafik itu tidak menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila orang munafik itu berdiri untuk sholat, mereka berdiri secara malas karena ingin riya, ingin dilihat oleh manusia. Jadi ketika ada manusia kelihatan giat, tapi ketika sendiri malas. Itu nifak. Dan itu berbahaya. Ingat kepada hal itu, kembalikan keikhlasan itu kepada diri kita. dengan mengatakan sebodoh amat orang memuji sholat kita atau enggak. Sholat kita itu untuk Allah loh. Saya ingin dibalas oleh Allah, dinilai oleh Allah, dipuji oleh Allah, dilihat oleh Allah, bukan oleh manusia. Kalau manusia mau mencela kayak, mau mengejek kayak, mau mencibir kepada ibadah kita, sebodoh amat. Sholat kita, ibadah kita bukan untuk mereka, bukan untuk dinilai oleh mereka, tapi oleh Allah SWT. Kembalikan kepada itu, lalu fokus lagi kepada isi bacaan, menghayati isi bacaan agar bisa khusus sebagus mungkin. Maka insya Allah kita berpahala. Berpahala dari sholatnya, berpahala dari perjuangan menolak godaan setan. Tapi begitu umpamanya setan itu membisikkan, nih mumpung banyak orang, ayo kamu terseguk-seguk. Kamu guncangkan dadamu sampai terasa oleh orang kiri kanan bahwa kamu menangis dalam sholat. Terus diikuti, iya, siapa tahu setelah ini ada yang ngulung mantu gitu ya. Akhirnya dia pura-pura nangis di dalam sholatnya, dadanya diguncangkan, gitu ya. Kemudian dengan harapan orang-orang yang ada di kiri kanannya tahu lalu memuji kita atas apa yang kita lakukan dalam sholat, maka kita dosa. Maka selain sholat kita ditolak, tidak diterima oleh Allah, juga diazab loh. Diazab dengan azab yang sangat pedih oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada diri kita. Oleh karena itu begitu godaan muncul, apapun godaannya, baik umpamanya karena ingin dipuji orang, atau godaannya itu umpamanya tidak ingin dipuji, tapi begitu dalam sholat ingat kepada urusan di masalah dunia gitu ya, jangan diikuti. Jangan dituruti, tapi kembalikan fokus kepada penghayatan terhadap isi bacaan. Dengan cara itu insya Allah setan tidak berkutik menggoda kita, dan kita akan memperoleh pahala karena mampu menepis godaan setan tersebut. Begitu hamba Allah di Cirebon. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar Radio Roja Bandung. Tidak menyebutkan namanya juga. Ikut. Assalamualaikum, nama saya Siti di... Maaf. Assalamualaikum, nama saya Siti di Bandung, Ustaz. Kalau melihat orang yang melakukan sesajen atau memberi makanan ke kamar kosong, katanya untuk arwah, apa yang harus dilakukan? Ya, Siti di Bandung. Siti naon? Siti Magfiroh gitu. Barakallahu fiik. Setiap penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain, apapun bentuk penyimpangan itu, baik dari sisi tauhid seperti mengirim sesajian gitu ya untuk kru, aspek kebidahan ataupun kemaksiatan, itu melahirkan kewajiban dakwah, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar kepada diri kita gitu ya, dengan cara yang ma'ruf. Oleh karena itu kalau kita melihat ada orang mengajukan sesajian untuk ruh orang-orang yang sudah mati, ya, nasihati dia dengan cara yang baik. Dakwahi dia dengan cara yang ma'ruf. Berikan penjelasan bahwa itu terlarang secara Islam. Bahwa itu orang-orang musyrik zaman dahulu melakukan hal tersebut kepada berhala-berhala mereka. Dan berhala itu adalah ruh orang yang sudah mati. Lata, Uzza, Manat itu adalah dulu orang-orang soleh yang dulu pernah ada setelah matinya, lalu dianggap bahwa ruhnya itu bisa membantu kita mendekatkan diri kepada Allah. Lalu disembelihkan binatang, lalu si darahnya, kemudian gajihnya dibalur-balurkan ke patung-patungnya, ya. Kemudian sesajian berupa uang, makanan itu disajikan ke patung-patung tersebut. Ya, itu orang-orang Arab jahiliyah. Karena itu mereka disebut jahiliyah. Karena itu mereka disebut musyrik. Kita nasihati dengan cara sebaik mungkin. Apa itu orang tua kita, kakak kita, atau keluarga kita, ataupun sahabat kita, atau tetangga kita. Melahirkan kewajiban dakwah, bukan melahirkan celaan. Ih, dasar orang musyrik, dasar orang bodoh yang gitu-gitu aja dikasih, umpamanya. Gitu aja masih dilakuin, dasar bego. Nah, kalau begitu bukan dakwah, itu mencela. Kalau begitu bukan kasih sayang, tapi kebencian. kita itu melihat kemaksiatan orang lain itu jadi jengkel, jadi kesel, lalu ingin puas kepada orang itu. Itu bukan dai, nama itu bukan dakwah, itu bukan seorang muslim. Seorang muslim melihat saudaranya bersalah. Taubahnya seperti seseorang melihat saudaranya terjerumus ke dalam sumur, ke dalam lubang yang dalam. Apa yang kita lakukan? Apakah mencela? Rasain lu. Rasain lu. Karena jalannya enggak fokus, jadi aja kamu terjerumus tuh. Puas. Apakah begitu? Enggak. Itu dengki, itu benci namanya. Begitu orang terjerumus ke dalam sumur, langsung kita angkat dulu. Kita selamatkan dulu. Setelah itu kita tenangkan dulu. Lalu ditanya, kok bisa kecemplung sumur? Kenapa? Tadi saya jalan sambil SMS, enggak lihat lubang, makanya kejeblos. Oh ya, pelajarannya lain kali jangan SMS-an kalau jalan, lihat-lihatnya. Iya, terima kasih. Pasti begitu. Tapi kalau umpah dia masih di lubang sumur, kenapa kamu sampai terjerumus? Saya tadi SMS-SMS. Rasain lu. Makanya tuh jangan SMS-an. Ah, naik aja sendiri. Apa begitu? Enggak begitu ya. Oleh karena itu orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemaksiatan, syirik, kufur dan seterusnya, yang pertama kali harus kita lakukan kasihan kepada mereka, lalu dakwahi, selamatkan mereka dari syirik, dari kufur, dari bidah, dari maksiat yang sedang mereka lakukan tersebut. Dengan cara dinasihati, dengan cara diajari, dengan cara diberikan penjelasan yang gamblang, yang baik. Dan jangan lupa mendoakan mereka agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Itu yang pertama kali harus kita lakukan, bukan mencelanya dan juga bukan membencinya, gitu ya. Inilah situ yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang sudah menunggu. Oh, sudah putus. Putus. Iya. Barangkali ini pertanyaan terakhir Ustaz dari pendengar. Oh, ada penelpon nih masuk. Siapa tuh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat dari Cijerah. Iya Pak ya, Rahmat, silakan. Dari Cijerah, silakan. Ada pertanyaan atau penjelasan yang mungkin juga Ustadz telah memberikan penjelasan, namun kebetulan saya mungkin pas tidak mendengarkan. Begini, saya sejak kecil di sholat, wiridnya itu adalah istighfar, tapi istighfarnya bukan astagfirullahaladzim, tapi lengkap astagfirullahaladzim alladzim la ilaha illa huwa atubu ilaihi, terus dilanjutkan dengan Allahumma anta salam manka salam, terus selanjutnya adalah Allahumma lamania, baru saya membaca tasbih la ilaha illallah sama selanjutnya. Tapi setelah membaca buku doa dan wirid yang disusun oleh Bapak Ustaz Yazid bin Abdul Qadir, itu susunannya lain gitu. Apa itu tidak menyalahi apa yang setelah saya lakukan selama ini gitu. Itu aja, mohon penjelasan. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Rahmat di Bandung ya. Cijerah. Cijerah, barakallahu fiik. Taib. Iya, para ulama ahli fiqih, kalau Pak Rahmat sering mendengar kajian hari Sabtu ya, Sabtu sore membahas kitab Bulughul Maram, dan kita mengambil dua syarah, syarah Taudhul Akam Syekh Al-Basam dan syarah Fathudil Jalil Ikram Sunan Syekh Al-Utsaimin. Kita sempat membahas juga doa wirid ba'da sholat ini. Kita sekarang sudah sampai Bulughul Maram ini kepada bab sholat musafir besok itu ya. Nah, kita pernah jelaskan bahwa sebenarnya para ulama tidak sepakat tentang urutan doa-doa atau wirid-wirid yang dibaca ba'da sholat. Bahkan umpamanya tentang doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, yang hadisnya sahih dari Rasulullah SAW dari Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, wallahi inni uhibbuka fala tada'anna fi kulli dubri kulli shalah an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hei Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu, maka janganlah kamu tinggalkan setiap selesai salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Para ulama menjelaskan apakah doa yang dibaca di dalam salat atau di luar salat. Karena dubur setiap salat artinya di belakang. Di belakang itu bisa bagian dari sholat, bisa di luar sholat. Nah, para ulama ikhtilaf, kapan ini dibaca? Apakah setelah tasbih, tahmid dan takbir atau sebelumnya? Gitu, itu tidak ada penjelasan yang rinci dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Syekhul Islam menyimpulkan kalau isinya doa, doa, permintaan, lebih baik dibaca di dalam sholat sebelum salam. Yaitu ketika baca dalam tasyahud. Seusai membaca doa pokok dalam tasyahud. Bacalah doa itu. Kalau isinya permintaan. Tapi kalau isinya berupa zikir, memuji Allah, maka lebih utama dibaca seusai salam. Nah, lalu bagaimana urutan-urutannya? Urutan-urutannya tidak disepakati oleh para ulama. Tapi yang jelas begitu begitu salam, istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu tidak ada nas dari Rasul SAW yang sahih. Jadi dalil yang sahih adalah istighfar tiga kali dengan lafaz astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tanpa hal azim. Apalagi bacaan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Enggak. Coba astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allahumma antas salam, minkas salam, tabarok, tayyadal jalil ikram. Orang-orang menambah Allahumma antas salam, minkas salam, terus fahayyina rabbana bisalam, terus wa adkhilna darussalam. Oh, dengan tambahan-tambahan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah isinya bagus enggak tambahan? Itu bagus maknanya. Nah, kenapa kalau bagus mah dilarang, ya karena ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Terus bagus atau buruknya itu jangan diukur oleh maknanya, jangan ditetapkan oleh otak dan perasaan kita, tapi diukur oleh apa ini diajarkan nggak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diajarkan silakan, kalau enggak ya jangan. Coba umpama sholat subuh 2 rakaat, kita tambah dengan 3 rakaat. Tambahan yang rakaat ketiga bagus enggak isinya? Bagus, ada ruku, ada sujud, ada doa, ada Fatihah, ada surat, enggak ada yang buruk dalam rakaat yang ketiga ini. Boleh enggak kita tambahkan karena itu bagus? Enggak boleh. Menambahkannya berarti menambah ajaran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga dalam wirid ba'da salat. Jangan menambah dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun tambahan itu isinya bagus. Bagus menurut otak kita, tapi tidak semua isi bagus, bagus menurut otak kita, bagus juga menurut syariat, enggak. Ya. Jadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarok, tayyadal jalil ikram. Terus, lakukan doa-doa seperti yang diajar oleh Nabi SAW. Ya. Jadi, apa yang diterangkan oleh Ustaz Yazid dengan dalam bukunya doa kumpulan doa dan wirid bersesuai dengan Quran Sunnah, dengan urutan seperti itu adalah salah satu di antara urutan yang ditetapkan oleh salah seorang ulama. Kalau urutannya beda, boleh enggak? Boleh saja. Yang urutan ditetapkan oleh ulama lainnya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mengurutkan urutan-urutan bacaan wirid-wirid tersebut. Tapi selama wirid yang dilafadzkan sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silakan dibaca, baik di dalam sholat sebelum salam ataupun setelah salamnya. Karena para ulama juga ikhtilaf di dalam masalah tersebut. Sekali lagi, selama wiridnya sesuai lafadznya dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa menambah, tanpa mengurangi, tanpa merubah dari apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang hanya mencukupkan diri dengan lafadz yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijamin dia selamat sebagaimana selamatnya jaminan Allah kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak Rahmat, ya sudah cukup sampai di sini karena waktunya sudah lewat. Insyaallah nanti kita berjumpa lagi melanjutkan kajian ini di Selasa yang akan datang di waktu dan gelombang yang sama. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.